Ken Dedes. Ora wong. Panasan goyang bareng New Ken Dedes. Halo Bapak polisi yang ganteng, selamat berjaga ya. Buat ibu-ibu yang jauh di sana Bu ya. Bisa dititipkan dan berakhir bahagia. New Ken kasih tepuk tangannya dong buat New Candidates. Terima kasih.